بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله بركاته شيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف penulis kitab Mukhtasar Siratul Rasul alaihi salatu wassalam, beliau berkata, thumma dhakaral arba'ah al-mutafarriqina 'anish-shirki fi talabid-dinil haqq wa hum Waraqah ibn Nawfal wa Ubaidillah ibn Jahas wa Uthman ibn al-Khuwairid wa Zaid ibn Amr ibn Nufail. Disinggung pula oleh Ibnu Hisham rahimahullah empat orang yang berpencar meninggalkan kesyirikan dalam mencari agama yang hak. Empat orang ini adalah Waraqah ibn Nawfal dan Ubaidillah ibn Jahash wa Uthman ibn al-Khuwairid wa Zaid ibn Amr ibn Nufail. Dikisahkan barakallahu fikum, ada empat orang yang berpencar karena meninggalkan kesyirikan. Bermula dari perayaan besar di Mekah yang isinya adalah penyembahan berhala, tawaf mengelilingi berhala, memuja berhala, menyembelih di sisi berhala, maka semua orang-orang Arab ketika itu ikut dalam pesta perayaan tersebut kecuali empat orang meninggalkan acara itu. Siapa empat orang ini? Yang disebutkan namanya tadi, pertama Waraqah bin Nawfal, yang kedua Ubaidah ibn al-Jahas, yang ketiga Uthman ibn al-Khuwairid, yang keempat Zaid ibn Amr ibn Nufail. Mereka bertemu dan saling berbisik, kalian jangan saling membongkar apa yang kita lakukan sekarang ini. Sungguh demi Allah, mereka sudah merusak agamanya Ibrahim. Jadi empat orang ini sadar bahwa musyrikin ini sudah merusak agama Nabi Ibrahim. Mereka telah merusak agama Ibrahim. Mal hajar natihu bihi. Ada apa batu kita tawaf mengelilinginya? Ada apa batu kita menyembahnya? Ini semua mereka telah sesat. Terus, apa yang akan kita lakukan? Kata empat orang ini, kita menyebar. Kamu kemana? Cari agama yang hak. Ada yang ke Syam, ada yang ke Habasya, ada yang sampai barakallahu fikum, Waraqah ibn Nawfal menemukan agama Nasrani. Dia pelajari. Sampai dia tahu bahwasanya nanti akan datang seorang Nabi. Ciri-cirinya begini. Maka Waraqah ibn Nawfal satu-satunya yang menunggu akan datangnya seorang Nabi. Adapun yang kedua, ada yang sempat masuk Islam setelah datang Islam, terus dalam kebingungan sampai datang Islam. Ada pula dari mereka yang ke Syam, sampai di Syam masuk Nasrani, dan kemudian kita tahu bagaimana Nasrani di Syam, artinya kerajaan Romawi, maka dia diangkat menjadi pejabat tinggi di sana bersama mereka, sampai akhirnya karena sudah tinggi jabatannya. Ada pula yang sempat masuk Islam kemudian pergi ikut hijrah ke Habasyah. Di Habasyah justru dia jadi Nasrani, tidak ikut pulang bersama kaum muslimin ketika pulang ke Madinah. Ikhwan fillah na'azukumullah, ala kulli hal, di antara empat ini barakallahu fikum yang banyak dikisahkan keadaannya adalah Waraqah bin Nawfal. Karena di samping keadaannya memiliki sifat hanifiyah, anti syirik, dan juga ketika mempelajari Nasrani, bertemunya dengan Nasrani yang baik, karena Nasrani ada macam-macam waktu itu. Ada yang jujur memberitakan akan datangnya seorang Nabi, ada yang menyembunyikan karena ingin terus-menerus berkuasa. Maka Warqah lah yang menemui orang-orang yang jujur menyampaikan berita-berita tentang akan datangnya seorang Nabi. Dan yang ketiga berkait pula dengan kekerabatan dari istri Rasulullah SAW, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Maka ketika Khadijah melihat Rasulullah SAW ketakutan dari Gua Hira, menceritakan apa yang terjadi, Khadijah membawanya ke Warqah ibn Nawfal, memberitakan beritanya. Sampai ketika Warqah mendengar beritanya, beliau langsung yakin inilah yang diberitakan di dalam kitab-kitab Injil akan datangnya seorang Nabi. Sehingga menyatakan hadan namus, itu adalah namus yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Namus adalah Jibril di bahasa mereka. Dan Warqah bin Nawfal bisa menerjemahkan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab, sehingga banyak memberikan berita-berita. Maka berkatalah beliau dengan ucapan yang terkenal, lau kuntu jada'an, sungguh kalau aku ini masih kuat ketika engkau diusir oleh kaummu, aku akan bela engkau. Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW tidak menyangka kalau dirinya akan diusir dari kaumnya. Awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Kata Warqah ibn Nawfal, tidaklah orang membawa apa yang kamu bawa kecuali dia akan diusir, dimusuhi oleh kaumnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, tapi beliau telah tua, tetapi dinyatakan oleh para ulama bahwa beliau masuk Islam. Masih ada lagi yang terakhir disebut, Zaid ibn Amr ibn Nufail. Beliau bahkan berani terang-terangan bersandar di Ka'bah sambil berkata kepada musyrikin yang sedang beribadah, kalau aku tahu batu-batu ini, berhala-berhala ini bisa menyampaikan pada Allah, aku akan sembah seperti kalian. Tetapi karena aku tahu batu-batu ini tidak mungkin bisa menyampaikan, maka aku tidak akan beribadah seperti yang kalian ibadahi. Dia pergi. Yang akhirnya ketemu dengan tiga orang yang sejenis dengannya, sama-sama mengingkari kesyirikan. Orang-orang seperti ini dijuluki hunafa. Dijuluki hunafa. Sesungguhnya ada beberapa lagi di samping mereka. Siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau juga berkata, aku tidak akan sujud pada batu-batu itu, karena itu bukan Tuhan, bukan sesembahan. Terus, mau ikut agama apa kamu? Kata Abu Bakar, akan datang kejelasan. Kapan? Akan datang kejelasan. Kapan ya Abu Bakar? Akan datang kejelasan. Terus mengatakan akan datang kejelasan. Sehingga musyrikin Quraisy kalau bertemu Abu Bakar akan berkata, ya baghil khair, awajad, wahai pencari kebenaran, udah dapat? Untuk mengolok-olok? Ya tidak dijawab. Ketemu lagi akan ditanya dengan pertanyaan yang sama. Wahai pencari kebenaran, udah dapat? Wahai pencari kejelasan, udah dapat? Sampai benar-benar Allah pertemukan Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika beliau, Rasulullah SAW, mengucapkan dakwah pertama kalinya bahwa aku diutus oleh Allah, Abu Bakar menyatakan, aku percaya. Aku percaya. Langsung tidak ada keraguan sedikit pun. Ini yang aku tunggu sejak lama. Ini yang aku tunggu sejak lama. Yaitu kejelasan agama. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada kita. Thumma dzakara wasiyat Isa bin Maryam. Kemudian disebut pula wasiat dari Nabi Isa alaihi salam. Apa isi wasiatnya? Ikutilah orang setelahku. Ikutilah Nabi yang akan diutus setelahku. Wasiyah bittiba'in Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bittiba'in Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa ma akhadallahu ala al-anbiya'i minal iman bihi wal nasri lahu. Dan juga apa yang Allah ambil perjanjian para Nabi untuk beriman kepada Nabi tersebut. untuk membela nabi tersebut. Wa an yu'adduhu ila umamihim, agar mereka menyampaikan kepada umat-umatnya, yakni para nabi, diperjanjikan oleh Allah dengan perjanjian, sampaikan pada umatnya akan datang seorang nabi setelahku, maka ikutilah dia. Sehingga pesannya Nabi Musa, pesannya Nabi Isa, wasiat para anbiya sama. Ikutilah nabi yang akan datang setelahku. Wa id akhadallahu mitsaqa, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian atas para nabi-nabi terdahulu. Barakallahu fikum. Ada pembahasan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang bukti-bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam kitab-kitab Yahudi dan Nasrani. Judulnya Hidayatul Khayara fi Ajibatil Yahudi wan Nasara. Bimbingan bagi orang yang bingung, yang berisi jawaban-jawaban dari kebingungan kaum Yahudi dan kaum Nasara. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau tadi Ibnu Qayyim, Syekhul Islam juga punya kitab khusus 4 jilid, Al-Jawabus Sahih Liman Sa'ala 'an Dinil Masih. Jawaban yang benar terhadap mereka-mereka yang bertanya-tanya tentang agama Al-Masih, agama Nasrani. Demikian pula para ulama yang lain punya kitab-kitab khusus masalah tersebut, yang isinya menjelaskan di dalam kitab Injil mereka, di dalam kitab Taurat mereka, dalam kitab perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Ternyata di sana terselip berita-berita tentang akan datangnya seorang nabi. Kadang dijuluki dengan jelas nabi setelahku. Kadang-kadang dijuluki dengan orang yang akan menggantikanku. Kadang-kadang dijuluki dengan kalimat yang terpuji, akan datang puji-pujian. Maksudnya Muhammad, maknanya terpuji. Akan datang yang terpuji dan seterusnya. Yang harusnya siapa yang membaca berita-berita itu pasti akan memahami bahwa ada nabi lain selain Nabi Musa dan Nabi Isa. Setelah yakin dengan berita ada nabi lain selain Nabi Musa dan Nabi Isa yang akan datang, tinggal lihat adakah nabi setelah Nabi Musa dan Nabi Isa yang benar-benar didukung oleh Allah Subhanahu wa taala selain Nabi Muhammad SAW. Ada? Setelah itu, setelah Nabi Musa, Nabi Isa, masa fatrah. Apa masa fatrah? Masa kekosongan. Gak ada nabi. Sehingga mereka-mereka kaum Nasrani dan kaum Yahudi yang masih percaya pada Injilnya dan Tauratnya menunggu-nunggu. Kapan datangnya nabi? Ini sudah lama sekali kosong. Baik, bahkan Yahudi dari Syam, tokoh-tokohnya bahkan, datang ke Madinah dan berkata, ini adalah persis seperti yang diberitakan dalam kitab kita. Ini tempat hijrahnya nabi yang akan datang. Mereka menunggu nabi yang akan hijrah ke Madinah. Dan itu menjadi sebab mengapa ada Yahudi di Madinah. Padahal Mekah dan Madinah itu Jaziratul Arab. Mekah dan Madinah itu adalah negerinya orang-orang Arab. Kenapa ada Yahudi? Dari mana mereka? Dan mengapa datang? Ternyata mereka ada yang datang dari Yaman, ada yang datang dari Syam. Yang dari Yaman kebanyakan Nasrani, ada pula Yahudi. Yang dari Syam Yahudi, ada pula Nasrani. Semuanya berpikiran sama, menunggu nabi yang akan datang. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak ada seorang nabi pun setelah Nabi Musa, Nabi Isa yang benar-benar diakui sebagai nabi dengan bukti-buktinya, dengan penjelasannya, dan dengan waktu yang panjang 23 tahun berdakwah, Allah dukung terus, Allah menangkan terus. Ini tidak ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Seharusnya cukup itu. Seharusnya cukup untuk membuktikan bahwa dialah yang dimaksud di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Kembali kepada kitab kita. Wa dzakara qissata bid'il wahyi. Dan disebutkan pula dalam sejarah sirah tentang ringkasan kisah dimulainya wahyu kepada Rasulullah SAW. Wal qissatu fi sahihain. Dan kisahnya ada di dalam dua kitab sahih. Wa fiha, di dalam kisah itu, di dalam riwayat yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, disebutkan awal pertama turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW adalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Barakallahu fiikum. Sebagian kalian, sebagian besar kalian sudah tahu kisahnya bahwa Rasulullah SAW setelah menikah dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, ahabba ilaihi tahannuth. Ahabba ilaihi mada? Ahabba ilaihi tahannuth. Tahannuth itu beribadah kepada Allah tetapi dengan cara orang-orang yang terdahulu, yakni mengingat Allah, berzikir pada Allah di tempat tersendiri. Maka beliau ya tahannuth fi gharil Hira. Fi gharil Hira, bukan semedi, bukan seperti agama-agama Hindu atau Buddha, tetapi berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Suatu saat ketika beliau seperti biasanya ya tahannuth, maknanya tahannuth ya ta'abbad, beribadah kepada Allah, didatangi Jibril alaihi salam, sosok yang Rasulullah SAW belum kenal. Iqra, bacalah. Maka Nabi menjawab dengan apa adanya, ma ana biqari, aku enggak bisa membaca. Maka Nabi didekat, kata beliau alaihi salatu wasalam, sungguh sampai aku merasa napasku akan putus. Dilepas kembali dan diperintahkan lagi, iqra. Aku menjawab dengan nama, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Dipeluk lagi dengan erat sampai hampir putus napasku. Setelah itu dilepas, ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, iqra. Nabi menjawab dengan kalimat yang sama, ma ana biqari, aku enggak bisa membaca. Baru kemudian berkata lagi Jibril, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Maka kata-kata itu melekat di kepala beliau alaihi salatu wassalam, nempel hafal kalimat itu. Ikhwan bin na'azakumullah. Sampai di rumah, karena beliau langsung pulang saking takutnya. Sampai di rumah beliau menyatakan pada istrinya Khadijah binti Khuwailid, dastiruni, dastiruni, dastiruni, selimuti aku. Dastiruni, dastiruni. Beliau ketakutan, diselimuti oleh istrinya. Muncul lagi suara tadi, ya ayyuhal muddassir. Ini fi'il amr, dassir. Ini maf'ulnya, muddassir, yang berselimut. Ya ayyuhal muddassir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Wahai yang berselimut, bangunlah. Fa'andir, berilah peringatan. Kata para ulama, barakallahu fiikum, nubbi'a bi'iqra, nubbi'a bi'iqra, wa ursila bil muddassir. Nubbi'a bi'iqra wa ursila bil muddassir. Beliau dijadikan nabi dengan iqra, baru dapat wahyu saja, belum diperintahkan untuk menyampaikan. Itu nubbi'a, dijadikan nabi. Tetapi setelah muncul, setelah turun surat al muddassir, di sana ada perintah, qum, bangkitlah. Fa'andir, bangunlah dan berilah peringatan. Berarti sudah diperintahkan untuk menyampaikan. Sudah jadi rasul, ursila bil muddatsir. Di mana perintahnya untuk menyampaikan? Qum fa'andir, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, dan Rabb kamu besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. War rujza fahjur, dan kejelekan jauhilah. Ini kesyirikan, jauhilah. Wala tamnun tastakthir, dan jangan mengharap imbalan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan terhadap perintah Rabbmu ini sabarlah. Karena orang yang berdakwah pasti akan mendapati ujian berat. Fasbir, maka untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu, bersabarlah. Faman fahima anna hadhihi awwalu ayatin arsalahu Allahu biha, arafa annahu subhanahu wa ta'ala amarahu an yundiran nasa anis syirkin ladhi ya'taqiduna annahu ibadatul awliya liyukarribuhum ilallahi qabla indarihi an nikahil ummahati wal banat wa arafa anna qawlahu ta'ala wa rabbaka fakabbir am amr bit tauhid qabla al amr bis salati wa ghairihim wa arafa qadra al syirki indallahi wa qadra al tauhid. Ini kalimat-kalimat penting huruf per hurufnya. Kalian kasih stabilo atau kalian kasih garis atas atau kalian kasih garis atas merah atau kalian kotaki, terserah. Pokoknya ini kesimpulan dari sekian banyak dibahas dengan ringkas dari awal sampai sekarang. Ingat, Syekh belum memulai membahas sirah. Kamu buka halaman 42. Kalau sama halamannya itu bicara nasab Nabi, ya. Sekarang di sini halaman ini baru mau mulai masuk sirah. Dari mulai lahirnya kisafi dan seterusnya. Loh, yang ini berarti apa, Ustaz? Baru muqaddimah. Makanya jangan heran beliau hanya sedikit judul-judulnya saja. Kemudian nyebutkan kisah ini. Kemudian nyebut kisah ini. Kemudian nyebut kisah ini. Yang kisah-kisah tersebut akan ada nanti di belakang. Karena belum masuk. Semua itu disebutkan terjadinya kesyirikan. Pertama yang merubah agama Nabi Ibrahim. Siapa yang berhala. Dan apa yang terjadi sampai pada kalimat ini. Maka beliau berkata, siapa yang memahami? Faman fahima. Siapa memahami hadihi, bahwa anna hadihi awalu ayat. Siapa yang memahami bahwa ini awal pertama ayat yang Allah turunkan pada nabinya, maka dia akan tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk memperingatkan dari kesyirikan. Baik. Tadi disebutkan ada 4 orang yang merasa ini agama sudah kacau, masa batu disembah. Sudah ada. Bahkan wa ada ziyadah. Ada tambahan lagi, bukan hanya 4. Abu Bakar sendiri hunafa. Bahkan Khadijah juga hunafa. Gak pernah sujud pada berhala. Siapa lagi? Jangan lupa Rasul hunafa. Pimpinannya para hunafa. Siapa? Rasulullah SAW. Beliau gak cocok dengan berhala. Dan gak pernah sujud pada berhala. Oleh karena itu yatahannas. Oleh karena itu beliau menyendiri. Karena melihat umatnya kok nyembah batu. Ngapain mereka? Kenapa enggak meminta pada Allah? Maka beliau berzikir pada Allah, berdoa pada Allah, memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah, memujinya dan seterusnya. Tahannas sendirian karena kaumnya seluruhnya kecuali 4 atau lebih tadi musyrikin. Yang beliau hanif, imamul hunafa. Nabi Muhammad SAW adalah imamul hunafa, imamnya para hanif. Maka barakallahu fikum. Setelah itu turun wahyu. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'adhir. Apa yang dipahami? Bangunlah dan berilah peringatan. Siapa yang harus diberi peringatan? Beliau sudah tahu betapa jeleknya agama mereka yang menyembah batu tadi. Berarti peringatan dari kesyirikan. Demikian pula ketika disebutkan berikutnya, wa rabbaka fakabbir. Besarkanlah Allah. Ya, ini jangan membesarkan selainnya. Wa thiyabaka fatahhir. Disebutkan 2, hissian wa ma'nawiyan. Itu tafsirnya. Pakaianmu bersihkanlah adalah pakaian jasmani dan pakaian rohani. Pakaian jasmani, ya bajunya bersihkan dari najis-najis. Yang kedua, pakaian rohani, yaitu akhlakul karimah. Bersihkanlah akhlak. Warrujza fahjur. Dan arrijz, tinggalkanlah. Ada berapa rijz yang ada di tengah-tengah masyarakat musyrikin Arab ketika itu? Banyak. Ar-rujz, kejelekan yang ada, banyak. Yang paling besarnya syirik. Setelah itu ada bid'ah. Sudah dikisahkan kemarin-kemarin kan? Bagaimana mereka membuat bid'ah-bid'ah. Ifadah dihilangkan. Oh, kami ahlul khumsi, enggak perlu ifadah. Kami tuan rumah. Berubah lagi. Setelah itu, tawaf harus pakai baju kami. Karena kami kaum ningrat. Bid'ah lagi. Terus bertambah-bertambah bid'ahnya. Apalagi ahkam, hukum-hukum. Menikahi kerabat sendiri, menikahi kakak, adik, menikahi ibunya. Ini kezaliman-kezaliman besar. Tetapi syirik lebih besar. Maka kata penulis, siapa yang memahami bahwa ayat ini yang pertama turun, pasti dia akan paham. bahwa Allah SWT memerintahkannya untuk memperingatkan mereka, yakni memperingatkan manusia anisyirki, dari kesyirikan. Alladhi ya'taqiduna annahu ibadatul awliya, yang mereka yakini bahwa itu kesyirikan tersebut sebagai ibadah kepada wali-wali. Liyuqarribuhum ilallah, agar mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui perantaraan wali-wali tadi. Itu didahulukan qabla indarihi andikahil ummahat wal banat, itu didahulukan daripada penyimpangan yang lain seperti menikahi ibu mereka sendiri atau menikahi anak perempuan mereka sendiri. Apa alasannya? Diwariskan. Anak-anak laki-lakinya berkata, bapakku memiliki banyak istri. Setelah bapakku meninggal, siapa yang berhak terhadap wanita-wanita? Ya kami, ahli warisnya. Maka anaknya menikahi ibunya. Karena itu dianggap warisan. Maka di dalam Al-Quran diturunkan bantahan itu ayat yang sekian. Bukan yang pertama. Yang pertama apa? Syirik dulu. Warujud fahjur, kesyirikan dulu. Belum dibahas masalah nikahul ummahat. Setelah itu baru sekian ayat berikutnya menyatakan la yahillu antarithun nisa'a karha, tidak halal untuk mewarisi para wanita. Wanita kok diwariskan? Wanita bukan barang, bukan harta yang diwariskan. Wa arafa anna qawlahu ta'ala wa rabbaka fakabbir, dan niscaya akan tahu bahwa kalimat Rabb kamu besarkanlah adalah amara bit tauhid, perintah untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebelum ada perintah salat. Ada perintah salat? Nah, belum ada perintah salat. Perintah tauhid dulu. Wa arafa qadra syirkim, dengan ini kita tahu betapa mengerikannya kadar kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan betapa tingginya kadar tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.